Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ حَاضِرِينَ قَوْمَ مُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Kita masuk pada pembahasan yang kedua pada salat maghrib ini sampai insyaallah jam 8. Insyaallah. Pembahasan kita seperti yang diumumkan adalah berkaitan dengan dosa yang ke-9 yang ada dalam kitab Al-Kabair. Dosa ini berbentuk qati'ur rahim, memutus tali silaturahmi. Perlu kami terangkan di sini sebelum kita masuk bahwa persaudaraan itu dibangun di atas dua hal. Yang pertama, persaudaraan dibangun di atas hubungan nasab. Mahram kita atau saudara kita dari kalangan aqarib, kerabat-kerabat, saudara-saudara yang punya hubungan nasab dengan kita, tetapi dia bukan mahram. Karena mahram tertentu, tidak semua karib-karib kita mereka adalah mahram kita. Dari satu jalur ini, berarti persaudaraan itu menjadi saudara dikarenakan nasab. Yang kedua, persaudaraan ukhuwah Islamiyah atau al-ikhwanu fid-din, persaudaraan yang dibangun di atas iman, di atas takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya tak lain orang-orang yang beriman itu bersaudara. Persaudaraan yang kedua ini adalah bukan karena nasab, tetapi persaudaraan karena uhuwah, karena sama dalam agama, sama dalam hal akidah, sama dalam hal tauhid, maka terjalin uhuwah, persaudaraan di antara kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dua-duanya kita diperintahkan untuk menjaga persaudaraan, baik persaudaraan nasab, diperintahkan kita menyambung tali silaturahmi dengan orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita. Kita pun diperintahkan untuk menyambung persaudaraan ukhuwah fiddin, dan dilarangnya kita memutusnya, baik memutus tali silaturahmi atau memutus persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Dua-duanya diharamkan dalam agama kita. Sebab-sebab perpecahan itu semuanya dilarang dalam agama kita. Baik yang memecah hubungan tali silaturahmi ataupun memecah hubungan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Kita dilarang untuk memecah belah. Allah berfirman, "Wala takunu minalladzina ikhtalafu wala takunu minalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'atumul bayyinah." Janganlah kalian menjadi orang-orang yang memecah belah dan bercerai-berai setelah datang kepada kalian penjelasan mana yang hak, mana yang batil. Tidak boleh bagi kalian untuk bercerai-berai. Harus mengikuti yang hak dan meninggalkan yang batil guna bisa bersatu. Allah berfirman, "Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin mimma ladaihim farihun." Jangan kalian seperti kaum musyrikin, yakni orang-orang yang memecah belah agama mereka. Mereka berbangga masing-masingnya dengan ciri khasnya mereka masing-masing. Yang memiliki Tuhan Uzza, berbangga dengan Uzzanya. Yang memiliki Tuhan Lata, berbangga dengan Tuhan Latanya. Sehingga musyrikin itu bercerai-berai karena perbedaan akidah, perbedaan Tuhan masing-masing dengan Tuhannya masing-masing. Maka Allah menyatakan, jangan kalian menjadi seperti mereka, bercerai-berai, berpecah belah karena perbedaan kalian dalam beragama. Agama Allah satu, Rabb kita satu, Nabi kita satu, kitab suci kita satu. Kembalilah ke sana, maka niscaya akan terjaga persatuan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, pembahasan ini kita lebih merucut kepada dosa yang berkaitan memutus tali silaturahmi. Ada di sana kaum muslimin, para ulama kita menulis catatan yang ringan, asbabul ulfah, sebab-sebab terjalinnya kasih sayang antara muslim yang satu dengan yang lain, antara saudara dengan saudara yang lain. Beberapa hal disebutkan oleh beliau dalam buku tersebut. Dan juga ada tulisan para ulama kita seperti Syekh Saleh Fauzan menyebutkan asbabul furqah wal ikhtilaf. Ada di sana sebab-sebab perpecahan dan sebab-sebab perbedaan yang menyebabkan terputusnya tali silaturahmi dan yang menyebabkan terputusnya hubungan ukhuwah Islamiyah. Hendaknya kita memahami kedua hal ini karena kedua hal itu hukumnya wajib. Yang satu, kita diharuskan menjaga persaudaraan kita dengan menjalani sebab-sebabnya. Dan kita yang kedua dilarang untuk memutus hubungan tali silaturahmi dan hubungan ukhuwah Islamiyah. Dan dengan cara kita menghindari sebab-sebab yang menyebabkan perpecahan. Pada kesempatan talim kita di malam ini berkaitan tentang tercelanya orang yang memutus tali silaturahmi. Kita masing-masing kaum muslimin memiliki saudara senasab kita dengan saudara kandung kita, kakak adik kita, kita dengan keponakan-keponakan kita, anak-anak saudara kita, baik anaknya kakak kita, mbak yu kita, atau adik kita, mereka masih mahram dengan kita. Kita memiliki hubungan dengan bapak kita dan ibu kita, serta saudaranya bapak dan saudaranya ibu, yang biasa disebut dengan paman dan bibi kita. Mereka adalah mahram-mahram kita. Dan beberapa mahram-mahram yang disebutkan dalam ayat Al-Quran yang tidak bisa kita rinci pada kesempatan malam ini, hanya sekedar penyebutan contoh. maka perhatikanlah kaum muslimin, janganlah kita menjadi pihak yang memutus tali silaturahmi. Jangan kita yang membuat gesekan, perpecahan. Hukumnya haram memutus tali silaturahmi. Kalau seandainya masalah ada, segera selesaikan. Masalah warisan, atau masalah hibah orang tua, atau masalah utang piutang antar family, saudara yang memiliki hubungan tali silaturahmi, selesaikan segera. Jangan hal itu menyebabkan kamu muqata'ah. Apa itu muqata'ah? Memutus tali silaturahmi. Diwujudkan dalam bentuk apa? Disebutkanlah para ulama kita, di antaranya muqata'ah la kalam wala salam. Tidak mau berbicara, tidak mau mengucapkan salam. Tidak bertazawur, tidak saling mengunjungi, memutus hubungan, bahkan sampai tingkatan memupuk kebencian, bersuudzon, berburuk sangka, yang pada akhirnya itu memutusmu dengan saudaramu. Jangan. Itu dilaknat dalam agama kita. Sampai pun kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, saudara kita kafir umpamanya, atau musyrik umpamanya, atau ahlul bid'ah, tapi dia memiliki hubungan nasab dengan kita, kakak kita, adik kita, paman kita, bibi kita, Allah takdirkan dia bukan ahlu sunnah. Mungkin bahkan dia ahlu bid'ah. Atau bahkan mungkin berbeda agama dengan kita. Tetapi ingat, wahai kaum muslimin, perbedaan itu harus disikapi sesuai dengan syariat. Seadil-adilnya, setepat-tepatnya, dia kafir. Dalam urusan agama, kita sebagai keponakan tidak boleh ikut-ikutan. Atau saya sebagai pihak adik, kakaknya kafir umpamanya, tidak boleh kita ikut-ikutan dalam urusan keagamaan. Lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh kita berta'awun dalam ismi wal udwan. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan engkau tolong-menolong dalam perbuatan dosa, yakni penyelisihan terhadap syariat Islam. Wala ta'awun al-itsmi wal 'udwan, jangan pula tolong-menolong dalam memusuhi syariat ini. Sehingga dalam acara dia, kegiatan dia, dalam apapun yang berkaitan dengan agamanya, kita tidak membantu sama sekali, sepeser pun tidak. Kalau itu uang, pikiran, tenaga, dan tempat. Tidak. Ini rumah enggak boleh. Ini saya yang bikin. Dilakukan perbuatan kesyirikan di sini. Loh, aku kan saudaramu. Betul. Saudara-saudara. Saya akui kamu nasab dengan saya. Saya menghormatimu. Karena engkau adalah saudaraku. Tidak boleh bagiku memutus tali silaturahmi denganmu. Tetapi dalam urusan agama ini tidak bisa saya membantumu sama sekali. Apakah ada salafnya tentang hal ini? Ada. InsyaAllah nanti akan kita sampaikan mengalir. Hadirin kaum muslimin rahimani warang jami'an. Ayat yang terkenal dalam Al-Quran. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Jikalau kedua orang tuamu mengajakmu untuk melakukan kesyirikan, memaksamu melakukan kesyirikan, maka jangan engkau taati. Oh, berarti durhaka ya? Durhaka tidak, Pak? Hah? durhaka tidak? Tidak. Karena ketaatan kepada orang tua yang dia adalah nasab dengan kita tentunya itu terbatas. Ketaatan kepada manusia siapapun dia, saudara kita, adik kandung kita, orang tua kita, paman kita, siapapun orangnya, terbatas. La ta'ati li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh mentaati makhluk apabila ajakannya bermaksiat kepada sang pencipta. Hubungan kita dengan orang tua kita dekat. Nasab. Kita lahir dari rahim ibu kita. Dan ini bapak kita. Yang membiayai kita selama ini. Merawat kita sampai besar. Berjasa. Tapi maaf-maaf. Kalau perintahnya mungkar. Apalagi disuruh berbuat syirik. Allah memerintahkan kita untuk tidak mentaatinya. Tetapi ingat. Dia ibumu. Dia bapakmu. Tetap sambung tali silaturahmi dengannya. Allah mengatakan. Wasaibuhuma. Berbaktilah. Berbuat baiklah. Kalian kepadanya. Bergaulah dengan pergaulan yang baik. Di dunia. Dalam urusan apa? Dunia. Dengan cara yang ma'ruf. Bapaknya sakit, ya ditengok. Butuh biaya ke rumah sakit, dibiayai kalau kamu mampu. Punya mobil, minta dia diantar ke rumah sakit, antar. Tapi, dia kafir. Bapakmu masih tetap punya hak. Hubungan tali silaturahmi dengannya, tetap. Bahkan mudah-mudahan dengan kebaikanmu kepadanya. Mudah-mudahan Allah bukakan hatinya sehingga masuk Islam. Pernah di antara ikhwan kita, salafi masya Allah, narahu, kita melihat dia seorang yang istiqamah sampai hari ini, datang ke majelis alim kita, mengeluhkan tentang hal itu. Bapaknya sudah meninggal, ibunya kafirah, nasraniyah. Satu-satunya tinggal, bapaknya sudah meninggal, ibunya. Dia ingin membahagiakan ibunya yang sudah tua. Pas kebetulan dia kaya. Orang yang berduit. Salafi walhamdulillah. Luar biasa ini Pak. Lahir di kalangan yang seperti itu. Kaya. Ngaji salafi. Masya Allah. Problem besar menghadapi ibunya, keinginan ini, keinginan itu. Yang keinginannya itu berkaitan dengan agamanya. Selalu dia tolak atas perintah Allah. Ibunya marah. Tapi itulah agamaku. Memerintahkan jangan mentaatinya. Dilema besar, problem besar. Ibu yang dicintai, yang sudah sepuh. Yang dia mau berbakti, yang mau dia untuk memberikan ya sebaik mungkin ibu. Tapi kafirah. Bingung ini. Disuruh ngantar ke kanisah. Tahu kanisah? Ma'bad Nasara, tempat ibadahnya kaum Nasara. Bingung, ini mobil-mobil dia. Dia yang nyopir, ibunya minta diantar. Waduh, mumet Pak. Gak mau. Marah-marah. Ya marah-marah. Ya. Gak mau. Dius. Masya Allah. Tapi. Tetap berbakti. Dalam urusan yang halal. Memalah milih dengan tepat. Dan itu pun kadang kecolongan. Yang namanya kecolongan. Namanya orang kecolongan. Tidak ada unsur nyecolong. Enggak ada Pak. Kecolongan itu maknanya tidak sengaja. Maafu insyaallah dimaafkan. Ini yang kami inginkan adalah. Ini loh. Islam. Masih ada tali silaturahmi. Hubungan nasab. Walaupun dia kafir. Kami sebutkan di sini hadisnya yang berkaitan dengan ini. Disebutkan dalam kitab Riyadhus Salihin. Nabi kita alaihi salatu wasalam suatu hari Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anha datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberitahukan kepada Rasul bahwa ibunya yang masih musyrikah datang menginginkan sesuatu dariku. Menginginkan sesuatu dariku. Apakah boleh aku untuk berbuat baik kepadanya? Yaitu menyambung tali silaturahmi dengannya dalam keadaan ibuku adalah seorang yang apa? Musyrikah. Maka Rasul mengatakan, silihi, hendaknya engkau menyambung tali silaturahmi dengan ibumu itu dan berbuat baik kepadanya. Apa yang dia minta, hendaknya engkau memberikannya. Masya Allah. Ini sebagai hujjah yang dibawakan An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin, bahwa kita diperintahkan untuk menyambung tali silaturahmi kita sampai pun kepada orang yang non-muslim tetapi dia ada hubungan kerabat dengan kita. Saya bacakan di sini hadisnya. Hadis nomor ke-325 dalam kitab Riyadhus Salihin. An Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan, qadimat alayya ummi, satu hari ibuku datang kepadaku, wahya musyrikatun, dia di waktu itu musyrikah, seorang wanita yang musyrik. Fi ahdi Rasulillah, itu terjadi di zaman Rasul masih hidup. Fastaftaitu Rasulullah, aku pun meminta fatwa kepada Rasulullah. Perihal ini bagaimana ya Rasul? Aku katakan kepada beliau, qadimat alayya ummi wa hiya raghibatun, datang kepadaku ibuku musyrikah, dia mengharapkan sesuatu dariku, yakni meminta sesuatu dariku. Apa yang disebut oleh Rasul dalam hadis muttafaqun alaih riwayat Bukhari Muslim, pertanyaannya, afa'asilu ummi, apakah boleh aku menyambung tali silaturahmi dengan ibuku? Itu kalau bahasa kitanya, tali silaturahmi. Apakah boleh aku menyambung hubunganku dengan ibuku yang musyrikah? Dalam keadaan dia butuh bantuanku, mengharap sesuatu kepadaku. Qala, Rasul menjawab, na'am. Ya, silli ummiki. Silli ummiki. Sambung hubunganmu dengan ibumu. Walaupun dia seorang apa? Musyrikah. Al-Imam Nawawi menyebutkan hadis ini muttafaqun alaih. Bukhari Muslim yang meriwayatkannya dalam sahih keduanya. Ibunya datang dalam rangka kebutuhan. Kalau Imam Nawawi, tami'atun indi tas'alani syai'an. Ibuku datang kepadaku mau meminta sesuatu. Apakah itu uang, pakaian, makanan, kebutuhan hari-hari, datang minta. Dalam keadaan dia bukan muslim, tapi dia adalah ibu. Maka Rasul menyebutkan, selama itu adalah urusan duniawi, silli ummiki, silakan engkau berhubungan dengan ibumu. Hagadha kaum muslimin rahimani warahim jami'an. Sekali lagi dalam hal apa? Urusan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Contoh perbuatan baik kepada orang yang masih ada hubungan tali silaturahmi tapi dia kafirah, adalah apa? Ucapan yang baik, ucapan yang santun. Wa kullahuma qawlan layyinan wa kullahuma qawlan karima. Ucapkan ucapan yang baik, kata-kata yang santun, menunjukkan saya muslim, kamu kafir. Tapi saya tetap berbicara dengan baik, santun, menampakkan jati diri sebagai seorang muslim. Ini masih ada family dengan kita. Kafir betul kafir, tapi masih ada hubungan nasab. Saya mengucapkan kata-kata yang bagus karena agama saya memerintahkan hal ini. Yang dengan itu mudah-mudahan dia mengenal Islam itu akhlaknya baik. Islam itu mengajarkan kesopanan. Sampai pun kepada saya yang kafir, tetap saudaraku baik. Image-nya orang kafir, muslimin adalah teroris. Sampai-sampai ketakutan kalau kedatangan kamu, apalagi berjenggot. Adikku teroris, muka aku disembelih. Ketakutan dia si kafir ini. Ya kafir, kita katakan kafir, memang kafir. Tetapi bukan berarti kita menyakitinya. Kafir itu terbagi menjadi sekian banyak pembahasan. Kalau kafirnya kafir dhimmi, kita menyikapi sebagai kafir dhimmi. Kalau kafirnya kafir harbi, dan dia saudara kita, tetapi ikut memerangi kaum muslimin, maka kita pun memeranginya. Sebagaimana ini terjadi pada Abu Ubaidah bin Jarrah. Jarrah itu bapaknya beliau, sahabat Nabi Abu Ubaidah. Dalam kisahnya wahai muslimin, salah satu pertempuran Abu Ubaidah pasukannya Nabi, sahabat Nabi, Jarrah pasukannya musyrikin. Abu Ubaidah kalau ketemu orang ini menghindar, menghindar, menghindar. Satu saat tidak bisa lepas. Jarrah ini menghadapi Abu Ubaidah. Berarti siapa dengan siapa? Bapak dengan anak. Sang anak menaruh sayang kepada bapak. Hubungan nasab. Karena itu menghindar terus. Ketemu menghindar. Bapak kanak-kanak jorna baik pak. Ketemu maning menghindar. Satu saat ketemu dan tidak bisa melepaskan diri. Duel dua orang ini. Yang satu pembela dinullah, mengangkat kalimat la ilaha illallah. Yang satu bapaknya sendiri musyrikin yang memerangi la ilaha illallah. Terjadi pertempuran. Maka Abu Ubaidah menebas kepalanya bapaknya sendiri dan memecahkan kepala bapaknya sendiri. Mati di tangannya. Dan ini ujian paling berat yang dialami oleh sahabat-sahabat Nabi adalah ujian ini yang dialami oleh Abu Ubaidah. Sehingga beliau terkenal dengan julukan seorang yang kepercayaannya Al-Amin Hadil Ummah, Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Hakadha kaum muslimin. Kenapa? Apakah ini bentuk kedurhakan? Tidak, karena babaknya kafir harbi yang memerangi kaum muslimin. Semuanya ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Kalau dia masih muslim, tapi jangan ahlul bid'ah. Pentolane. Bukan pentol bakso, Pak. Pimpinannya. Amir dalam bid'ah. Pamane dewek. Saya dai salafi. Adik bapaknya saya al-bid'ah umpamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga tidak terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Dia adik bapak kita. Nasab atau bukan? Nasab ahi. Amun bagi kita. Tapi alul bid'ah. Dalam rangka menghubungkan tali silaturahmi, kita berkunjung, datang. kita tampakkan diri kita ahlu sunnah salafi. Walaupun dia mungkin benci, tetap kita datang menyambangi, menanyai gimana kabar, dan yang lainnya, urusan-urusan duniawi. Walaupun pating petenteng, kesuh. Kau salafi ya? Aja ngene-ngene. Orang apa-apa. Lunga mani. Hubungan tetap dijaga. Karena Allah memerintahkan itu. Nabi mengajarkan itu. Urusan masalah membantah kepada al-bid'ah, bantah. Urusan menerangkan kebid'ahannya, terangkan. Kalau dia adalah tokoh dan butuh kamu sebut, sebut namanya, walaupun pamanmu sendiri, dia alul bid'ah sesat. Ya karuan pamannya kesuh, wong disesat-sesat nak. Ya memang sesat, masa mau dikatakan apa? Wong dolal ya dolal. Tapi hubungan silaturahmi tetap terjalin. Berat tidak, Pak? Berat. Itu kita mengalaminya. Paman, kalau paman agak jauh, kakak adik kadangkala beda manhaj. Kakaknya seorang ikhwanul muslimin, kitanya salafi. Kalau ketemu itu kucing-kucingan. Datang apa anda? Belum, kita datang dulu. Kemudian ulang, dia datang kucing-kucingan. Ya. Jangan seperti itu, datangi. Dia masih saudara kita, kakak kita. Sambangi ke rumahnya. Dia sibuk, kita datangi. Dia akan takjub dengan adiknya seorang salafi. Menghampiri dia. Bicara keluarga, bagaimana anak istrinya, apakah ini dan itu, usahanya apa, urusan duniawi. Kalau mau bicara urusan din, agama, antum harus kuat ilmunya dulu, Pak. Ya, supaya bisa memberikan hidayah kepada dia. Yang hak mana, yang batil mana. Kalau kamu orang yang gak mampu bicara urusan agama, maaf-maaf mas, saya gak mampu jawab, sehingga saya tidak bicara tentang agama. Loh, kau mbok wis ngaji kawit mbiyen? Oh iya, 10 tahun ngaji. Ini ngaji jiping. Ngaji kuping. Tulen metu kelalen. Karena itu saya enggak bisa jelaskan. Aku paham, ning angel ngomongnya. Ya karena enggak punya dalil ya angel ngomongnya, Pak. Kalau enggak bisa, jangan. Anda akan terancam. Tapi hubungan tetap. Hadirin kaum muslimin, kita masuk kepada beberapa penyebutan dalil yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Kabair. Yang pertama disebutkan oleh beliau atau diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang pertama. Wattaqullah alladzina tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian saling bertanya tentang Allah dan tentang arham. Arham jamak dari rahim. Qala Imam Dhahabi, makna ayat ini adalah hati-hati kalian jangan memutus tali silaturahmi. Kalian akan ditanya nanti di yaumil qiyamah tentang hubunganmu dengan saudara-saudaramu yang ada kaitannya rahim denganmu. Disebutkan dalam surat Muhammad ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa sammahum wa a'ma absarahum fal'asaitum in tawallaitum." Apakah kalian tidak tahu? In tawallaitum, jikalau kalian menyimpang dari ajaran Islam, menyimpang dari petunjuk Islam, maka akan terjadi yang pertama. Allah sebutkan, tufsidu fil ard, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi. Kalian akan membuat kerusakan di muka bumi. Orang yang berpaling dari tauhid jatuh pada apa? Syirik. Itu kerusakan terbesar di muka bumi ini, menyembah kepada selain Allah. Orang yang tidak berislam, maka dia kafir. Itu pun kerusakan. Orang yang berpaling dari sunnah, jatuh pada bid'ah, kesesatan. Itu pun kerusakan. Orang yang berpaling dari ketaatan, dia akan jatuh pada maksiat. Perzinaan, perjudian, LGBT, narkoba, korupsi, dan yang lainnya. Itu pun kerusakan. Jadi kerusakan-kerusakan itu, ego muslimin, di muka bumi ini adalah segala bentuk penyimpangan syariat. Itu adalah merusak. Jadi kalimat merusak bumi, jangan antum persepsikan hanya semata penebangan hutan liar tanpa izin, akhirnya hutannya gundul, kemudian longsor, itu membuat rusak. Adapun yang LGBT tidak membuat rusak. Salah antum. Kerusakan pertama adalah ketika manusia menyimpang dari agama Allah, akan timbul dari dia berbagai kerusakan-kerusakan. Di antara bentuknya adalah watuqatti'u arhamakum. Kalian akan memutus tali silaturahmi kalian. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Siapa yang merusak di muka bumi ini dan memutus hubungan silaturahmi, Allah katakan, ulaika alladzina la'anahumullah, merekalah orang-orang yang Allah laknat. Fasammahum, Allah jadikan mereka tuli. Wa amabsarahum, dan Allah jadikan mereka orang yang buta mata-mata mereka. Diadab di dunia dan diadab pula fil akhirah. Di antara sebabnya memutus tali silaturahmi. Di antara sebabnya adalah terputusnya tali silaturahmi dikarenakan urusan duniawi. Kebencian itu dipupuk antara kakak dan adik dikarenakan duniawi. Sampai bertahun-tahun bermusuhan, sampai pada tingkatan hendak merencanakan membunuh saudaranya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Itu banyak terjadi. Bagaimana sikap kita kalau ada saudara kita yang memutus hubungan dengan kita? Jawabannya, hadis Nabi yang akan kita baca. Kita ngalir saja ya kaum muslimin, karena kita waktunya sedikit. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menyambung tali silaturahmi dalam beberapa ayat, diantaranya dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-21. Allah berfirman, alladzina yufuna bi'adillahi wa la yunquduna al-mitsaq, orang-orang yang memenuhi janji kepada Allah dan dia tidak memutuskan janjinya kepada Allah Azza wa Jal, tidak membatalkan janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusala, dan dia pun orang yang menyambung hubungan kepada orang-orang yang Allah perintahkan untuk kita menyambung hubungan dengannya, yakni silaturahmi. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْفُونَ سُوَلْ عَذَابِ, mereka takut kepada Allah dan takut terhadap siksaan nanti di yaumul qiyamah. su'ul hisab, maka mereka lah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Hadirin kaum muslimin, dalam ayat ini diterangkan Allah memerintahkan kita untuk menyambung tali silaturahmi. Nabi kita menyebutkan dalam Sahihain Bukhari wa Muslim dan juga Imam Tirmidzi dalam sunannya, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah qati'u rahimin, tidak akan masuk ke dalam surga seorang yang memutus tali silaturahmi. Seorang yang memutus tali silaturahmi. Maka perhatikan betul kaitan dengan kita. Cara kita bertemu, berhubungan dengan telepon, berhubungan bertanya kabar. Kalau kita jarang menghubungi, kita khawatir bahwa ada su'udzon. Hah? Nanti akan disebutkan oleh beliau beberapa riwayat bagaimana caranya kita menyambung tali silaturahmi. Qala al-Imam Adz-Dzahabi, caranya sebagai berikut. Beliau menyebutkan beberapa kalimat yang masya Allah. Faman qata'a aqaribahu du'afa wa hajjarahum wa takabbara 'alaihim wa lam yasilahum bibirrihi wa isanihi wa kana ghaniyan wa hum fuqara fahuwa dakhulun fi hadzal wa'id. Perhatikan, barang siapa yang memutus hubungan dengan saudara-saudaranya yang pas kebetulan saudara-saudaranya dari kalangan para miskin, kakak adiknya miskin, dia kaya, akibatnya dia sombong kepada familinya. Dia tidak mau berbuat baik kepada saudaranya yang miskin. Tidak menyambung tali silaturahmi dengan orang-orang yang dianggap sepele oleh dia padahal dia adalah nasabnya. Wa kana ghaniyan, dalam keadaan dia kaya dan saudaranya fuqara, maka dia masuk dalam ancaman hadis tadi. Tidak akan masuk dalam surga orang yang memutus tali silaturahmi. Ini dia. Mahrumun min dukhulil jannah, diharamkan untuk masuk ke dalam surga. Illa yatuba ilallah wa yuhsinu ilaihim, kecuali jika dia bertobat kepada Allah sebelum matinya dan dia berbuat baik kepada saudara-saudaranya. Kadangkala kaum muslimin, kalau family kita fakir, kita kaya, mereka malu untuk datang ke rumah kita. Bok engko diarani jaluk-jaluk. Celamit. Ngerti celamit, Pak? Isin aku. Walaupun benar sih. Maksudnya apa? Ya jaluk juga. Tapi kan ya pengertian lah, adikku sugi masa kak ngait jorna. Kita melihat kondisi seperti itu lalu respon, respect betul. Allah limpahkan rezeki yang melimpah kepada kita, saudara kita kekurangan, kita yang menyambungnya. Gak perlu dia minta. Sudah kita tahu, wah ini kurang dia penghasilannya. Dia hanya sekedar buruh ini. Keluarganya banyak, langsung kasih. Kalau malu, ngasih duit, bikinkan rekening atas nama saudaramu, kasihkan. Nah, juga dikasih tahu nomor PIN-nya, Pak. Kalau ndak ya sama bohong juga. Sudah saya kirim, bingung ulin juga ke priwe. Nah, ya salah juga, kasih. Masya Allah, hubungan. Perhatikan, jangan kita menjadi sebab terputusnya silaturahmi. Ya. Waktu ada disebutkan dalam hadis An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi riwayat ini didhaifkan Syekh Al-Albani. Wa huwa dhaif. Di situ terdapat rawi yang bernama Abdullah bin Amir Al-Salami. Hanya sekedar sebagai tambahan keterangan saja. Al-Imam Dzahabi mengatakan, "Wa in kana faqiran wasalahum bi ziyaratihim." Kalau saudaramu fakir, saudaramu miskin, maka engkau menyambung hubungan dengan mereka dengan engkau yang datang ke rumahnya. Dan engkau ziarah ke sana dengan engkau singgah ke sana. Wa tafaqqad li ahwalihim, dan hendaknya engkau meneliti, serius peduli melihat kondisi yang masih ada hubungan nasab denganmu. Tanpa engkau diminta, tanpa engkau ya datang sana. Nabi kita mengatakan, "Bullu arhamakum." Sambunglah, berbuat baiklah kalian kepada saudara-saudara rahim kalian. Walau bisalam, walaupun dengan kau mengucapkan salam saja. Datang ke sana sehingga assalamualaikum, waalaikumsalam. Sudah itu menyebabkan terjadinya apa? Hubungan tali silaturahmi. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menyambung tali silaturahminya. Ini perintah, bukan sunnah, wajib. Dari mana kita tahu? Karena dikaitkan dengan iman kita kepada Allah dan iman kita dengan yaumul akhir. Apa itu? Menyambung tali silaturahmi. Sehingga ini adalah wajib. Sebagaimana Nabi yang mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia bicara yang baik. Kalau tidak bisa, hendaknya diam. Ini hukumnya apa, Pak? Wajib, perintah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam sebuah riwayat, "Ar-rahim," rahim, yang kalau kita mendengar kalimat rahim itu berarti kandungan seorang wanita, itu rahim bahasa kita. Rahim yang dimaksudkan di sini adalah makhluk Allah ar-rahim, yang ini sesuatu yang bisa berbicara. Disebutkan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, "Inna Allah khalaqal khalqa hati idza faragha minhum qama ar-rahim." Setelah Allah selesai menciptakan makhluknya, berdirilah ar-rahim. Rasul mengatakan qama ar-rahim, berdiri ar-rahim itu. Faqalat mengatakan, "Hadza maqamul a'id biki fil minal qati'ati." Qala na'am, "Ama tardain an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki?" Qalat bala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wahai rahim, apakah engkau ridha untuk aku menyambung kebaikan bagi seseorang yang berusaha menyambung tali silaturahmi, dan akan memutus kebaikan bagi seseorang yang dia memutus tali silaturahmi?" Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, sering kita mendengar barang siapa yang ingin mendapatkan kelapangan rezeki, disambung oleh Allah rezekinya, dilimpahkan oleh rezekinya dengan yang melimpah, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Pernah mendengar kalimat ini kaum muslimin? Itu sabda Nabi kita. Nabi kita mengatakan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim, "Man ahabba ayub satalahu fi rizkihi." Barang siapa yang ingin untuk dibentangkan, dilimpahkan, dilebarkan rizkinya, "Falyasil rahimahu." Hendaknya dia menyambung tali silaturahminya. maka akan diberikan rezeki yuksab, yakni dibentangkan, dilebarkan, diluaskan, dibanyakkan rezekinya. Menyambung tali silaturahmi wa kaum muslimin, di samping itu ibadah atas perintah Allah kita melakukannya, itu mendatangkan kebaikan bagi kita, di antaranya kedekatan hati kita dengan saudara kita, yang mana mudah-mudahan dengan itu mereka menjadi salafi, paling tidak simpatik, paling tidak tidak menghina dan mencela kita. Beda halnya kalau kita jarang bertemu. Kalau bahasa ngaji, jan babar blas, para tau dolan. Yang diincer apanya, Pak? Ngajine. Salafi memang menjauhkan orang dari family. Hati-hati, jangan sampai terdengar kalimat itu. Bisa dipahami hadirin? Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang sahih, "Ar-rahimu mu'allaqatun bil 'arsy." Berita dari Nabi, ar-rahim bergantung pada 'arsy. Seperti apakah itu? Wallahu a'lam. Tetapi itulah berita Nabi. Ar-rahim mu'allaqatun, bergantung bil 'arsy. Takul, ar-rahim mengatakan, "Man wasalani wasalahu Allah." Barang siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambung kebaikan baginya. Wa man qata'ani qata'ahu Allah, dan barang siapa yang memutusku, maka Allah akan memutus kebaikan baginya. Ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan alam ghaib. Sekali lagi wajib kita mengimaninya dan tidak perlu kita membenturkan dengan pertanyaan seperti apakah itu. Jangan kita menolak, dianggap hal ini mustahil oleh akal kita. Agama pasti benar, walaupun mungkin berita ini tidak masuk akalmu, karena kebenaran ini tidaklah takarannya akalmu, tetapi kebenaran ini takarannya wahyu. Dan ini salah satu sabda Nabi kita yang menyatakan ar-rahim mu'allaqatun bil 'arsy. Hadis ini kaum muslimin berupa berita. Siapa yang menyambung tali silaturahmi, Allah akan menyambung kebaikan baginya. Siapa yang memutus tali silaturahmi, Allah akan putus kebaikan darinya. Artinya adalah perintah yang menunjukkan wajib, walaupun bentuknya berita. Karena adanya di situ, siapa yang melakukan akan mendapatkan pahala, siapa yang meninggalkan akan mendapatkan dosa, adab. Adanya perintah menunjukkan wajib, apalagi disusul dengan adanya ancaman. Siapa yang memutus silaturahmi, maka aku akan putus kebaikan bagi dia. Ancaman atau bukan? Ancaman. Ini namanya tahdid, ancaman bagi siapa yang melanggarnya. Ini menunjukkan hukumnya wajib. Hadirin kaum muslimin, Nabi kita menyebutkan cara seorang menyambung tali silaturahmi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, annahu qala, "Laisal wasilu bil mukafa, walakin al-wasila alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha." Bukanlah orang yang al-wasil, bukanlah orang yang menyambung tali silaturahmi itu adalah orang yang membalas kebaikan orang lain. Bukan. Tetapi yang namanya menyambung tali silaturahmi adalah apabila seseorang diputus hubungannya oleh saudaranya, kemudian dia berusaha untuk menyambungnya kembali. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, perhatikan. Kadang ini terjadi pada kita. Kalau saudara kita datang ke rumah kita membawa makanan, membawa minuman, kemudian satu hari kita kunjungan balik ke rumahnya membawa makanan minuman, ini yang dimaksudkan menyambung tali silaturahmi. Ini engkau membalas kebaikan saudaramu, dan itu diperintahkan dalam agama kita, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafiuhu, siapa yang berbuat baik kepadamu maka hendaknya engkau membalasnya dengan kebaikan yang setimpal atau yang lebih baik. Adapun yang dimaksudkan dalam agama kita menyambung tali silaturahmi adalah apabila ada seorang yang memutuskan hubungan denganmu padahal dia adalah familimu, dia dunasab, memiliki nasab denganmu, dia kerabatmu, tetapi mengatakan saya putuskan hubungan denganmu, saya tidak akan singgah ke rumahmu, saya benci sama kamu. Mungkin faktor duniawi. Maka kamu berusaha untuk datang ke sana. Tetap ziarah, tetap mengunjungi, tetap mengambil hati dia supaya hubungan tali silaturahmi tetap terjaga walaupun mungkin dia benci. Ini dia. Kita mamanya atau seorang di antara kita punya kakak marah-marah sama kita. Marah. Ngomel-ngomel. Mungkin urusan ya namanya orang ada hasad, iri dengki, ada suudzon, ada macam-macam. Tiba-tiba marah-marah terdengar oleh kita. Kita datangi. Jangan kita malah ikut marah. Naik pitam, oh, kalau begitu saya putus juga hubungan kita. Waduh, jangan bang. Saudara kita lagi marah-marah. Terucap kalimat memutus. Adia adinina urusannya lain. Marah-marah dia. Kita malah justru datang ke dia. Sambung hubungan dengannya. Dia kakakmu. Datang. Walaupun mungkin ada orang mengatakan kamu jangan kesana, mbok domai, ya men, apa-apa. Betul datang kesana, assalamualaikum, diadang dengar pelawang. Domai, di macam-macam, kamu begini, begini, begini, ini. Ruok nabai. Isrampung kang, wis, aku tak bali ya, assalamualaikum. Besok datang lagi. Didomai, orang apa-apa. Kita mengamalkan sunnah Nabi. Dia kakakku, saudaraku. Benci karena urusan duniawi, perdagangankah, atau mungkin hasad, atau salah faham. Tidak apa-apa. Wong adia teka mengkakang. Domai ya wajar. Ruh kenapa? Sampai saudara kita ini kagum. Masya Allah, tek domai teka bahaya. Masya Allah. Dia cungkan jempol. Walaupun karena juga panas pak. Tapi ditahan. Demi mengamalkan hadis ini. Hakata kaum muslimin. Kita mendapatkan pahala besar dari situ. Dan lebih lagi. Semoga saudara kita simpatik dengan dakwah kita. Minimalnya tidak membenci. Kalau dia bisa ikut serta ta'lim. Kalaulah tidak, beritahukan radionya atau majalahnya atau mungkin grup-grup WhatsApp yang bisa diambil faedah. Sebarkan ilmu kepada dia. Satu hari dia akan mengatakan terima kasih kepadamu. Telah menyelamatkanku dari api neraka dengan kau mendakwaiku. Masya Allah. Padahal bien tekdomai terus kok, ya, dimarahi malah menyambung tali silaturahmi. Masya Allah. Maka hadirin kaum muslimin, ingat Nabi kita memberitahukan barang siapa yang menyambung tali silaturahmi, Allah akan sambung kebaikan bagi dia. Saya ingat dengan hadis yang serupa dengan ini, baik kaum muslimin, dan ini setiap hari kita lakukan. Sudah jam 8. Baru selesai sholat jam 8 ya. Tambah 5 menit tidak apa-apa, Pak. Masih sabar? Ya 5 menit insyaallah. Bergembiralah, kita tinggal 5 menit lagi, Pak. Ampun susah, saya juga tidak mau bikin susah. Hadirin kaum muslimin, ada satu amalan yang kita tiap hari lakukan. Lafadznya hampir sama dengan ini. Siapa yang menyambungnya maka Allah akan sambung. Siapa yang memutusnya maka Allah akan putus. Yaitu kaitannya dengan shaf dalam sholat. Nabi kita mengatakan, man wasala shaffan wasalahullah, wa man qata'a shaffan qata'ahullah. Barang siapa yang menyambung shaf, maka Allah akan sambungkan kebaikan untuknya. Wa man qata'a shaffan, dan barang siapa yang memutus shaf, maka Allah akan putus kebaikan darinya. Maka kaum muslimin, sholat itu kita diperintahkan merapat dan lurus. Lakukan itu. Di samping itu mendekatkan jiwa-jiwa kita. Apakah ada dalilnya? Ada. Nabi kita mengatakan, "Fala tahtalifu fatahtalifa qulubukum." Jangan kalian berselisih dalam saf. Allah akan menjadikan hati kalian berselisih. Dengan rapatnya saf, barisan kita, ikhwan dengan ikhwan dengan ikhwan, semakin dekat ini saudara kita fillah, saudara kita fiddin, ahlu sunnah, satu saf dengan kita dan rapat, mengembirakan hati. Mari kita lakukan ini. Ini dalam rangka menyambung hubungan apa? Uhuwah fillah, walaupun bukan nasab, tapi kita saudara fillah. Ikhwanu fiddin. Al-muslimu ahul muslim. Satu muslim adalah saudaranya muslim yang lain. Dalam mereka menjaga ini di antara bentuknya, kita luruskan saf. Jangan kita bersengaja-sengaja menyelisihinya. Allah akan menjadikan hatimu dengan hati saudaramu berselisih. Bisa dipahami hadirin? Barang siapa yang memutus saf, maka Allah akan memutus kebaikan baginya. Dari sini kaum muslimin disebutkan oleh para ulama kita bahwa di antaranya Syekh Ibnu Taimin, bahwa lurusnya dan rapatnya saf dalam salat hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Bukan hanya sekedar sunnah saja. Adanya perintah dan adanya larangan untuk kita menyelisihi saf. Karena itu, kalau di depan kita kosong, batal dia keluar, segera engkau tutup yang kosong itu. Ima bisa jadi dengan yang di belakang segera maju dalam rangka melaksanakan hadis, man wasala safan wasala Allah. Siapa yang menyambung saf, maka Allah akan sambung kebaikan bagi dia. Kalau seandainya tidak kunjung yang belakang maju, yang kanan atau kirinya menutupinya. Bagaimana caranya? Menuju ke arah imam. Kalau yang batal sebelah sini, maka yang sana mendekat ke arah sini. Kalau yang batal sebelah sini, bukan yang sini ke sana, tapi yang sana ke arah sini. Dalam rangka apa? Menjaga uhuwah fillah dengan menegakkan shaf. Di negeri kita ini, wahai kaum muslimin, banyak problem, perpecahan. Di antara sebabnya karena shafnya tidak rapat dan tidak lurus. Kalau diajak rapat dan lurus malah marah-marah. Sholat, MPTP dan gejuk gak wasi gile. Astagfirullahaladzim. Bagaimana ini? Yang seperti ini kau mau bersatu hatinya. Gak terjadi kau mesti. Bersatu hati itu dikarenakan nikmat minallah. Seperti itu. Masing-masing bahkan ada jeda. Satu jengkal, dua jengkal. Ada yang agak maju, ada yang belakang. Imamnya juga tidak respon dengan yang seperti itu. Ya. Imamnya mengatakan sawu sufu bakum fa inna taswata sufu min tamim salah. Makmumnya sami'na wa ta'na, ngadeg bae pak. Ora lurus, ora rapet. Imamnya jahil, hanya seremonial saja. Enggak paham kalimatnya itu apa. Makmumnya juga ya sami'na wa ta'na, ora ngerti pahamnya apa, pak. Imamnya jahil, imamnya jahil, makmumnya juhala. Karena itu centrang perenang pada mereka. Nah kita salafiyin, ahlu sunnah. Mari kita tegakkan saf yang rapat, yang lurus. Agar kita terjaga ukhuwah di antara kita. Sudah jam 8 lebih 5. Lebih 7 bahkan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.